Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-munada yang dinasubkan. Jadi munada yang mansub berarti dia mu'rab gitu ya. Mu'rab. Munada yang mansub itu terjadi pada tiga masalah. Masalah yang pertama yaitu apabila munadanya mudhaf, isim yang diidhafahkan kepada isim yang lain. Ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Khalilullah, dan yang semisal itu. Maka i'rabnya dia mansub. Ya ibadallah, ya harfu nida ibada, munada mansub. Wa alamatu nasbil fathah al-zahir ala akhiri wa huwa mudhaf. Kemudian lafdu ila Allah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al-kasrah. Itu. Sehingga salah kalau dikatakan ya Rasulullah, kadang-kadang ya. Salah. Ya, karena dia munada mudhaf sehingga harus di fathah. Ya Abdullah, ya Abdurrahman, apalagi ya ghulama Zaidin, ya ibna Muhammadin, ya binta Zaidin. Ya di i'rab. Ya dinasubkan dengan fathah. Kemudian yang kedua dari munada yang mu'rab mansub juga adalah ketika munadanya syabihan bil mudhaf, sesuatu yang menyerupai mudhaf. Sudah kita lewatkan sisi keserupaannya. Ya dalam hal ia membutuhkan kepada yang setelahnya, beramal pada yang setelahnya. Sebagaimana mudhaf beramal pada mudhaf ilaih, ada contoh ya Abdullah, abd beramal pada lafzul jalal Allah mengejarkannya, maka demikian pula syabih bil mudhaf, dia beramal kepada setelahnya. Hanya saja kalau mudhaf amalannya mesti mengejarkan yang setelahnya, adapun syabih bil mudhaf amalannya berbeda-beda. Kadang merofakkannya setelahnya sebagai fa'il atau bunaibul fa'il, kadang menasubkan setelahnya sebagai maf'ul bih. Ya. Ya, kalau mudhaf tidak ditanwin adanya. Kalau syabih bil mudhaf ditanwin. Ya hasanan wajhuhu, wahai orang yang tampan wajahnya. Hasanan. Mansub dengan tanwin. Wajhu itu dirafakun oleh hasanan sebagai fa'ilnya. Karena hasanan itu sifat musyabbah. Beramal seperti amalannya fi'il. Merafakan fa'il. Sudah kita lewatkan makna atau penjelasan dari syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf adalah sesuatu yang lain yang merupakan penyempurna maknanya bersambung dengannya. Atau lebih mudahnya, syabih bil mudhaf adalah sesuatu yang disempurnakan maknanya oleh yang lain. Ya. Tanpa yang lain dia belum sempurna. Ya hasanan, orang yang bagus, bagus apanya. Tatkala disempurnakan dengan wajhu baru sempurna. Ya. Mata sholat bi syai'un min tamami makna. Ya. Syabih bil mudhaf adalah sesuatu yang lain yang merupakan penyempurna maknanya bersambung dengannya. Sudah kita lewatkan juga yang menyempurnakan makna syabih bil mudhaf adalah kalanya marfu sebagai fa'il. Contohnya ya hasanan wajhu. Ya. Kadang sebagai naibul fa'il ya mahmud dan fi'luh, wahai orang yang terpuji fi'luh perbuatannya. Karena di sini mahmud adalah isim maf'ul, maka dia amalannya seperti fi'il yang mabni lil majhul, merafakan naibul fa'il. Maka pada contoh ya mahmud dan fi'luh, i'rabnya ya harfu nida mahmud dan munada mansub wa alamatu nasbi al fathah wa zahiru ala akhiri fi'luh fa'il dari mahmudan atau naibul fa'il dari mahmudan marfu' alamat rafi' dhamma zahiru ala akhirih. Jadi yang perlu diingat bahwasanya yang merofakan fa'il atau naibul fa'il bukan hanya fi'il ya, tapi juga cabang-cabangnya fi'il. Seperti isim fa'il, isim maf'ul juga sama amalannya dengan fi'il. Kalau isim fa'il merofakan fa'il juga menasabkan maf'ul. Adapun isim maf'ul ya merofakan naibul fa'il. Kemudian ya hasanan wajhu. Hasan sifat musyabah dari hasuna yahsunu, isim fa'ilnya hasan, orang yang bagus, bukan hasin ya. Orang yang bagus hasan. Itu sifat musyabbah, ini sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Dia tidak dikatakan sebagai isim fa'il karena dia wazannya tidak seperti yang lain fa'il, tapi wazan yang berbeda. Wajhu di era sebagai fa'ilnya hasana. Juga ya jamilan fi'luh, wahai orang yang bagus perbuatannya. Jamil juga sama, sifat musyabbah dari jamula. Ini juga sudah kita baca. Kemudian tempat yang ketiga, dari munada yang mu'rab, mansub. Yang pertama tadi apa? Ketika munadanya bentuknya mudhaf, ya Abdullah, ya binta Muhammadin, ya hulama Zaidin, ya Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua ketika apa? Munadanya syabibil mudhaf, ya hasanan wajhu, ya tali'an jabalan, ya rafiqan bil ibadi, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah an yakuna nakiratan wa maqsudah, ketika yang dipanggil ini adalah isim nakirah yang tidak dimaukan orang tertentu. Sudah kita ambil juga nih ya. Seperti ucapannya orang yang buta yang ia tersesat. Ya, tidak tahu kemana arah ataupun jalan menuju rumahnya atau ke masjid. Dia mendengar ada seseorang gitu. Maka dia berkata, ya rajulan khud biadi, wahai seseorang, siapapun dia, khud biadi, tolong bawa tanganku, ya, tuntun aku, ya, ambil tanganku, pegang tanganku, khud biadi, ila masjid atau ila baiti, ya rajulan khud biadi. Di sini rajulan mansub, ya, munada mansub. Kenapa? Karena dia nakirah, rajulan itu nakirah kan, bukan alam, tidak ada alif lamnya juga. Kemudian di sisi lain tidak dimaukan orang tertentu. Nakirah tidak dimaukan orang tertentu. Maka dia mu'rab. Seperti ucapannya khatib juga. Ya zaliman. Ya zaliman. Tub ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang zalim, siapa saja. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Nah itu. Silakan digiaskan. Ya, silakan ya mar'atan ya rajulan. Ya. Apalagi ya zaliman. Ya masyian, hai orang yang berjalan. Ya. Di antara contohnya adalah ucapan penyair. Fa ya rakiban imma 'aradta faballigha. Nadama ya min najrana an la talaqiya. Wahai rokiba, pengendara. Dia tidak memaksudkan dengan panggilannya kepada rokiban, pengendara tertentu. Siapa saja? Wahai pengendara. Imma arudta faballigha, apabila kalian. Arudta, yakni mendatangi al-arud atau Makkah, Madinah. Apabila engkau mendatangi Makkah atau Madinah. Jadi al-arud itu maksudnya Makkah dan Madinah. Dan yang sekitarnya. Maka Madinah dan sekitarnya. Ya. Jika kalian atau wahai si pengendara, wahai orang yang berkendaraan atau menaiki kendaraan, jika aradta engkau mendatangi Makkah atau Madinah atau yang sekitarnya, faballigha, maka tolong sampaikan kepada nadamaya, jamak dari nadaman, tempat apa? Teman-teman duduk, teman-teman minum. Teman-teman minum. Min najran an la talaqiya. Dari najran. Dari najran. Maksudnya tidak ada lagi perjumpaan. An la talaqiya. Tidak ada lagi talaqi perjumpaan. Di sini syahnya mana? Rokiban. Faya rokiban. Ya, faya rokiban mansub. Karena dia nakirah. Orang maksudah. Nakirah tidak dimaukan orang tertentu. Wahai. Seorang yang berkendaraan. Jika engkau, ya siapa saja yang mendengar kalam ini. Ya, jika engkau mendatangi Makkah atau Madinah, maka sampaikanlah kepada teman-teman dudukku dari Najran, an la talaqiya. Maksudnya tidak ada lagi pertemuan, perjumpaan. Sini syaitnya jelas. Ya, ya rakiba. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang munada yang mabni. Jadi munada itu ada yang apa? Mu'rab, ada yang mabni. Hukum asalnya yang namanya munada ya mansub. Kalau yang mu'rab dikatakan mansub, tapi kalau yang mabni, maka i'rabnya mahalli pada mahalnya nasab. Ya sudah kita selesaikan barusan tentang tempat-tempat di mana munada itu apa? Mansub. Itu kapan? Ketika munadanya mudhaf, syabih bil mudhaf nakirah ghaira maqsudah, nakirah tidak dimaukan orang tertentu. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang munada yang mabni. Kapan munada itu mabni? Wal mufradul ma'rifatu yubna ala ma yurfa'u bihi. Adapun mufrad yang ma'rifah, munada yang mufrad dan ma'rifah, maka ia dimabnikan sesuai dengan yang apa dia, sesuai dengan apa yang ia dirafakkan dengannya, atau mudahnya sesuai dengan rafaknya. Ya, mufrad, munada mufrad yang ma'rifah, maka ia dimabnikan sesuai dengan rafaknya. Kalau ia rafaknya dengan dhamma ketika dia mu'rab, rafaknya dengan dhamma, maka ketika ia dijadikan munada, mabni di atas dhamma. Kalau ketika dia mu'rab, ya, tanda i'rabnya dengan alif, maka ketika dijadikan sebagai munada, maka mabni di atas alif. Kalau ketika dia mu'rab, ya, dengan wawu, seperti jamak mudzakkar salim, maka ketika dia dijadikan munada, maka mabni di atas wawu. Seperti itu, seterusnya. Dan yang maksud dengan mufrad di sini adalah, ada pembahasan apa? Munada, kalau dikatakan mufrad, maka maksudnya bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Sehingga masuk di dalamnya, murakab dengan macam-macamnya. Murakab majji, dan juga sama mufrad. Ya ma'di, garib, misalkan. Ya, atau murakab adadi, ya thalathan wa thalathin. Atau murakab isnadi, mudhaf-mudhaf, murakab isnadi, seperti ya ta'abbata syarra, misalkan. Musanna juga, ya az-zaidaini, ya az-zaidani, atau jama' ya az-zaiduna, dan seterusnya. Kita lihat sini. Kata beliau, munada yang mufrad dan ma'rifah itu hukumnya dimabnikan. Mabninya di atas apa? Mabninya sesuai dengan ketika ia rafa'. Ketika ia rafa' dalam keadaan mu'rab. Contoh ya Zaidu. Ya, kalau kita memanggil seseorang yang namanya Zaid, maka dikatakannya Zaidu tanpa tanwin. Ya, i'rabnya ya harfu nida Zaidu munada mabni. Al-dhom fi mahalli nasbin maf'ulun biasanya maf'ulun bi asli unadi kan. Ya, saja fi'ilnya digantikan oleh ya. Ya. Biar lebih cepat dalam memanggil, lebih ringkas. Kemudian kalau yang dipanggil dua orang, maka dikatakannya Zaidani. Ya Zaidani, wahai dua orang Zaid. Maka i'rabnya Zaidan munada mabni ala al-alif gitu ya. Mabni ala al-alif. Kenapa mabni di atas alif? Karena ketika dia rafa dengan apa? Dengan alif musanna. Fi mahalli nasbin gitu. Kalau dipanggil jamak ya Zaidun, wahai para Zaidun. Maka di situ Zaidun munada mabni ala al-wau ya. Fi mahalli nasbin. Kenapa di situ mabniya di atas wawu? Karena dia ketika mu'rab rafa'nya dengan wawu gitu. Wa ya rajulu li muayyanin. Kemudian selain kalau yang tadi yang barusan kita baca dari contoh-contoh ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaidun itu ma'rifah karena dia alam nama nama orang. Maka dia hukumnya apa? Mabni. Yang kedua ya rajulu ini juga mabni yaitu nakirah maqsudah. Nakirah tapi yang dimaukan orang tertentu. Ya rajulu li muayyan untuk orang tertentu. Ya rajulu yang ia maukan laki-laki tertentu, bukan semua laki-laki. Jadi kalau kita memanggil orang yang zalim misalkan, ataupun orang yang apa? Ya ghafil, wahai orang yang lalai. Kalau ya ghafilan, wahai orang yang lalai, maka tidak dimaukan orang tertentu ini. Ya ghafilan, siapa sih yang lalai? Tapi kalau di dhamma ya ghafilu, berarti dia memaukan orang tertentu. Maka kalau ada khatib ya ghafilu, berarti siapa ini? Siapa ya? Ya ghafilu, orang tertentu. Tapi kalau ya ghafilan, ya koreksi diri. Ah, kita lalai juga nih. Siapa saja yang lalai. Tapi kalau ya ghafilu, aduh siapa ini? Orang tertentu berarti. Ya beda ya. Paham ini? Jadi munada yang mufrad ma'rifah mabni sesuai dengan rofaknya seperti Zaidu, ya Zaidani, ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna, dan ya rajulu untuk muayyan. Syarahnya, yastahiqul munada al-bina'a bi'amroini. Al-munada sebagai fa'ilnya yastahiqu. Yastahiqul munada cuma tanda rofaknya dhamma muqaddarah ala akhirihi lita'adzur. Yastahiqul munada, maka terjemahannya munada berhak albina untuk mabni bi amroini dengan dua syarat. Ya. Jadi munada itu mabni dengan dua syarat. Yang pertama ifrodi, dia dalam keadaan mufrad, Apa ini maksud dengan mufrad? Bukan mudhaf dan syabibil mudhaf. Jadi bukan mufrad ini, bukan di sini lawannya musanna dan jamak, bukan. Wa ta'rifi, dan yang kedua ma'rifah. Ya, ma'rifah. Wa na'ni bi ifradih, dan yang kami maksud dengan mufradnya munada adalah alla yakuna mudhafan wala syabihan bih, agar munadanya bukan mudhaf, bukan pula sesuatu yang menyerupai mudhaf. Sudah lewat. Ya, sudah lewat. Wa na'ni bi ta'rifi, dan yang kami maksud dengan persyaratan yang kedua yakni agar munadanya ma'rifah adalah an yakuna muradan bihi muayyan, agar dimaukan dengan munada yang diseru itu adalah orang tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Ma'rifahnya. Dimaukan dengannya orang tertentu, dituju dengannya orang tertentu. Sawa'un kana ma'rifatan qoblan nida, sama saja apakah yang dipanggil ini sudah ma'rifah sebelum dijadikan sesuatu yang dipanggil. Seperti Muhammad, sebelum dipanggil kan sudah ma'rifah ya Muhammad, alam. Iya. Ke Zaid, Zaid sebelum dijadikan munada sesuatu yang dipanggil sudah ma'rifah. Amr juga kan misalnya. Au ma'rifatan ba'da nida, atau munadanya menjadi ma'rifah setelah dia dijadikan sesuatu yang dipanggil. Apa yang menyebabkan ma'rifahnya? Ya, munada ini yang sebelumnya ketika belum dijadikan sesuatu yang dipanggil belum ma'rifah. Tatkala dijadikan sesuatu yang dipanggil baru ma'rifah. Apa yang menyebabkan ma'rifahnya? Seperti contohnya tadi, ya rajulu, itu ma'rifah karena dimaukan orang tertentu. Bisa babil iqbali alaih, karena orang yang mengundang itu menghadap kepada orang yang dipanggil tadi. Ya rajulu. Jelas siapa yang dia tuju. Ya. Ya rajulu, wahai seorang laki-laki. Tentunya yang dimaksud adalah orang yang ada di hadapannya. Ya. Yang ia tunjuk. Ya. Atau yang ia pandang situ. Ya. Karajulin, seperti rajulin, wa insanin, dan insan, manusia. Turidu bihima muayyana, ketika engkau menghendaki dengan rajul dan insan, orang tertentu. Ya insanu, kalau ketika antum memohon insan ini adalah orang yang ada di hadapan antum, ya insanu, akbil. Wah, insan, sini. Insan. Antum belum tahu namanya ya. Ya insanu atau ya rajulu, ta'al. Ya, berarti antum sudah tertentu kan? Dilihatkan kan dari ini juga. Dari keadaannya itu. Ia menghadap kepada ini panggil. Ya rajulu. Ya rajulu, ta'al. Beda dengan tadi kalau ya rajulan, siapa saja. Ya rajulan, siapa saja. Yang mau. Iya. Ataupun siapa saja yang masuk padanya makna rajul, seorang laki-laki yang sudah baligh. Fa idza wujida fil ismi hadhanil amrani, apabila ditemukan pada satu isim dua syarat ini apa? Yang pertama mufrad, yang kedua apa? Ma'rifah. Ini maksud dengan mufrad apa? Bukan mudhaf, bukan syabibil mudhaf. Yang dimaksud dengan ma'rifah apa? Dimaukan dengannya orang tertentu. Ya, lebih umum daripada ma'rifah pembahasan isim-isim yang ma'rifah ya. Dimaukan orang tertentu. Ya, bahkan itu juga sama sih. Karena sebagian menambahkan di antara isim yang ma'rifah itu munada. Ya, munada nakirah maksudah itu termasuk yang ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Itu al-iqbal alaih, dengan si yang mengundang ini menuju mengarahkan kepada orang yang diundang itu, mengarah kepada orang yang diundang. Apabila ditemukan pada isim dua syarat ini, dua hal ini, istahaqqa an yubna ala ma yurfa' bih, maka munada tersebut berhak untuk dimabnikan sesuai dengan rafa'nya. Dimabnikan sesuai dengan rafa'nya. Lau kana mu'raba, seandainya dia isim yang mu'rab. Takul, engkau katakan ya Zaidu. Di sini Zaidu wajib mabni. Ya, di atas dhammah ya Zaidu. Tidak boleh dikatakan ya Zaidan, enggak boleh. Kenapa? Karena terkumpul padanya dua hal. Yang pertama apa? Mufrad. Yang kedua apa? Ma'rifah. Sehingga ketika kita memanggil seseorang, ya semisal Zaid, Amr, maka dikatakan ya Zaidu, ya Amru. ya Khalidu, ya Mahmudu, ya Muhammadu. Mabni di atas dhammah. Pada mahalnya apa? Nasab. Mahalnya nasab, mansub. Munada itu mansub. Ada yang nasabnya tampak, ada yang nasabnya sifatnya mahalli, pada mahal. Kemudian kalau yang dipanggil dua orang, ya Zaidan, wahai itu orang Zaid, maka dia mabninya di atas alif, pada mahalnya nasab juga. Kalau yang dipanggil jamak, ya Zaidun, maka mabninya di atas wawu, sesuai dengan rofaknya lah. Zaid ketika rofak dengan apa? Dhammah. Zaidan ketika rofak dengan apa? Alif. Zaidun ketika rofak dengan apa? Wawu. Wa qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Nuhu, qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya Nuhu, wahai Nuh, ya Nuhu, tuanya Nuhan, ya Nuhu, qad jadaltana, kau telah banyak menjidali kami, yang kata kaumnya yang membangkang ini. Ya Nuhu, ya, ya harfu nida, Nuh munada mabni ala dham, pada mahalnya nasab. Kenapa mabni? Karena terkumpul padanya dua hal. Yang pertama mufrad, yang kedua ma'rifah. Coba ya jibalu awibi ma'ahu, wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersama Nabi Dawud. Ya jibalu awibi ma'ahu wa tair, juga burung-burung. Wa alanna lahul hadid. Di sini ya jibalu, jibalu itu sebelum dimasuki huruf nida, ma'rifah atau nakirah, jibalu. Ma'rifah atau nakirah sebelum dimasuki munada. Nakirah tadi ada alif lam ya. Ah, setelah dimasuki huruf nida dan dimaukan dengannya tertentu, maka dia menjadi ma'rifah. Ya jibalu, hai gunung-gunung. Ini gunung-gunung yang ada di sekitar Nabi Dawud. Awi bima'ah, bertasbihlah bersama Dawud. Itu di antara mujizatnya beliau. Bertasbih, ketika Nabi Dawud bertasbih, gunung-gunung itu bertasbih, burung-burung gunung itu bertasbih. Sesuai dengan keadaannya. Nah itu. Kemudian selesai berarti ya. Munada yang mabni. Ya, saya di sini ada yang mau disampaikan. Bisa kan sekarang kita memanggil. Ya, kalau ada pertanyaan, hukum munada itu bagaimana sih kalau kita memanggil? Ya, sesuatu itu bagaimana? Ya, dirinci. Ada yang mu'rab mansub, ada yang mabni. Mu'rab mansub ketika yang dipanggil itu bentuknya apa? Mudhaf atau syabih bil mudhaf atau nakirah ghairu maqsudah. Dan ia mabni sesuai dengan rafa'nya. Tatkala terkumpul padanya dua hal, yaitu apa? Mufrad dan ma'rifah. Mufrad dan ma'rifah. Ya. Di antaranya alam-alam, nama-nama. Kemudian isim yang nakirah tapi dimulakan dengannya orang tertentu. Ya, karena kita perlukan kan. Butuh bantuan orang, ada orang. Cuma belum tahu namanya. Ya kita panggil ya rajul. Atau ya bintu. Ya, wah anak perempuan. Dan seterusnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang munada yang disandarkan kepada yang mutakallim. Isim yang dipanggil yang ia disandarkan kepada yang mutakallim. Ya. Faslun fasal. Wa taqulu ya gulamu, ya gulama, ya gulami bi salasi, dengan tiga harokat boleh. Ya gulamu, ya gulama, ya gulami. Wahai gulam. Ya. Wa bil ya'i fathan. Dan dengan ya juga boleh. Di fathah ya gulamia. Jadi ada banyak bahasa ya, tatkala munadanya disandarkan kepada ya mutakallim. Disebutkan di sini ya gulama bisa dengan tiga harokat. Ya gulamu, ya gulama, ya gulami. Artinya apa? Gulam, wahai anakku. Ya. Sama ya gulamu, ya gulama, ya gulami. Bisa. Itu tiga bahasa. Ada lagi. Wabil ya'i fathah. Boleh juga dengan ya yang di fathah. Ya gulami ya. Boleh. Wa iskanan. Atau dengan ya yang disukun. Ya gulami. Boleh. Atau dengan alif. Ya gulama. Berarti ada berapa bahasa? Yang pertama tadi. Ya gulama, ya gulamu, ya gulami. Tiga. Kemudian dengan ya dan fathah. Ya gulami ya. Empat. Dengan sukun ya gulami. Lima. Dengan alif ya gulama. Ada. Enam. Ada 6 bahasa tuh. Kalau kita memanggil munada yang diidhafakan kepada ya, mutakal, mutakallim. Syarah idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallimi, apabila munadanya disandarkan kepada ya mutakallim seperti hulami, jaza fihi sittu lughat, maka boleh padanya penggunaan 6 bahasa. Ya. Ihdaha yang pertama karena kembali kepada lughat, jadi ihda pakai muannas. Yang pertama, ya hulami. Ya hulami, ini yang sering digunakan ya. Bi isbatil ya sakinah, dengan menetapkan ya yang disukun. Ya hulami. Iramnya bisa kan? Ya munada hulami. Bagaimana? Munada man mansub wa alamatun nasfi al fathah al muqaddara ala ya'il ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana min dhuhriha isyghalul mahal bi harakatil munasabah. Fa huwa mudhaf, kemudian ya bamir muttasil mabni ala sukun fi mahal jar mudhaf ilaih. Mu'rab karena dia munada yang mudhaf, iya kan? Mu'rab. Hanya saja tanda i'rabnya kalau disandarkan kepada ya, iya, muqaddarah, fathah muqaddarah. Kaqouli ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi la khawfun alaikum. Wahai hamba-hambaku, la khawfun alaikum, tidak ada rasa takut atas kalian. Ya ibadi. Wasaniyah, lughah yang kedua. Ya gulami. Ya gulami. Ya. Bihafzil ya isakinah, dengan membuang ya yang disukun. Gulami. Wabakoil kasrati, dan dengan menetapkan kasrahnya, ya hulami, dibuang ya-nya. Dan menetapkan kasrahnya, dalilan alaiha, yang mana kasrah ini yang ditetapkan, itu menunjukkan ya yang dibuang. Jadi tidak mengapa dibuang ya-nya. Karena meskipun dibuang, ada tanda yang menunjukkan di sana ada ya yang dibuang, yaitu kasrah pada mimnya. Ya hulami. Aslinya ya hulami diringankan, maka dibuang ya-nya menjadi ya hulami. Qala Allah Ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi fattaqun. Sehingga artinya, wahai hamba-hambaku. Di situ ada ya mutakallim yang dibuang. Dari mana kita tahu? Ya dari kasrah pada dalnya itu. Ya kan? Ya ibadi fattaqun. Wahai para hambaku, hendaknya kalian bertakwa. Itu lugha yang ke-2. Dan yang ketiga, dhammul harfil ladzi kana maksurun li ajlil ya. Nah, yang ketiga adalah dengan mendhammah huruf alladzi kana maksuru, yang tadinya dikasrah dalam rangka menyelaraskan dengan ya. Nah, paham ini? Mendhammah huruf yang tadinya dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Berarti jadi apa? Ya gulamu, dibommah mimnya. Yang tadinya semula dikasrah untuk menyesuaikan dengan iya. Ya. Wahia lughatun dha'ifah, hanya saja ini lughahnya lemah. Hakau min kalamihim, dikaitkan di antara ucapan mereka orang Arab. Ya ummu, la taf'ali, wahai ibuku. Yana ibuku. La taf'ali, jangan kau perbuat. Demikian. Ya, ya ummu. Ya. Ya Rabbnya, ya harfu nida, umumunada mansub. Ya, munada mansub. Tidak mabni. Kenapa? Amak mudhaf. Mudhaf ilaih dibuang. Mansub wa alamat nasbihi fathah muqaddarah. Alama qabla al-yal mahdufah. Gitu. Alama. Mana min duhriya yang menghalangi munculnya harokat tersebut adalah dhammah musyakalah al-mufrad. Ini. Dhammah. Untuk menyesuaikan dengan mufrad. Untuk menyesuaikan dengan munada yang mufrad seperti nakira maksudah, karena dia bentuknya seperti itu. Ya, kalau di kasro kan ada ya-nya ya, menunjukkan kepada ya. Kalau di dhamma kan tidak menunjukkan ya gitu, sehingga disamakan dengan munada yang mufrad gitu. Disamakan dengan munada yang apa? Nakira maksudah. Ya, disamakan dengan itu. Ya. Artinya bisa dikatakan demikian tadi. Ya. Mansub wa alama nasbi an alamat nasbihi al fathah al muqaddara ala ma qabla al ya al mahdhufah. Nasab, tanda nasabnya adalah fathah, ya, yang apa, al fathah al-muqaddarah ya, berarti ala di atas apa yang sebelumnya yang dibuang. Ya. Dan di situ di dhamma karena diselaraskan atau disamakan dengan nakirah maksudah itu. Ya. Ini lawan dhaifah tapi ada ya. Wa quri'a dan dibaca dalam satu qiraah, qiraahnya Abu Ja'far, Ibnu Al-Qaqa' dan Ibnu Muhaisin, qurrabu qurrabukum bil haq. Maksudnya qurrabi aslinya. Ya. Qurrabukum bil haq, katakanlah wahai Rabbku, hukum bil haq. Hukumilah dengan kebenaran. Di sini huruf nidanya dibuang. Ya tadinya sih. Qul ya. Hanya saja seringnya dibuang gitu. Seperti Rabbi zidni ilma, Rabbi firli wali walidayya, itu munada itu. Cuma dibuang ya-nya. Untuk lebih singkat. Gak apa-apa. Nah, ketika dibuang yang ditakdirkan, ya. Bukan huruf-huruf nida yang lain. Karena huruf nida itu banyak. Tapi induknya ya. Sehingga kalau dibuang, maka yang ditakdirkan ya. Banyak kan yang dibuang kan, Rabbi zidni ilma, Rabbi firli, ya aslinya. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Munada dia. Ya. Saya Rabbi zidni wa qur Rabbi zidni ilma. Tiga kasrah itu. Lugha yang berapa itu? Tiga ya. Wa qur Rabbi zidni ilma di kasrah. Dibaca dengan dhamma qur Rabbukum bil haq. Pada kira Abu Ja'far. Ya, dengan dhamma. Ya, dengan dhamma. Rabbu munada. Ya, dengan huruf nida yang mahdhuf. Di harfi nida mahdhuf dengan huruf nida yang mahdhuf. Ya, ada juga yang mengatakan mansub dengan huruf nida karena huruf nida ini menggantikan fi'il yang dibuang sehingga dia dijadikan amilnya ya. Aslinya ya rabbu mansub wa alamat nasbi fathah muqaddarah ala ma qabla al ya al mahdhufah gitu ya, al munqalab ma qablaha dhammah, yang mana sebelum ya-nya dibalik yang tadinya kasrah menjadi dhammah li musyakalatil mufrad, untuk menyelaraskan dengan munada yang mufrad. Munada mufrad kan mabni dari siapa? Dhamma kan? Ya, diselaraskan dengan itu. Kemudian yang keempat, ya gulamiya bi fathil ya, dengan memfathah ya-nya. Tadi yang pertama lughahnya apa? Mensukun ya-nya, ya gulami. Yang kedua dengan membuang ya-nya, ya gulami. Yang ketiga dengan mendhammah apa yang sebelum ya yang dibuang itu, ya gulamu. Yang keempat dengan memfathah ya-nya, ya gulamiya. Qala Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadiy, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mereka melampaui batas ya atas diri-diri mereka sendiri ya. Di sini ya ibadiy. Jelas ini. Ini banyak digunakan ini. Irabnya jelas ya. Munada mabni 'ala al-fath al-muqaddar 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana min dhurihi isyghal mahal harakatin munasabah dan yang mudhaf ya'nya dhamir mutasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jarin mudhafun ilai. Al-khamisah, lugha yang kelima. Ya hulama. Ya hulama. Mana yang sama? Wahai anakku. Bi qalbil kasrati. Atau kalau kadang juga dibawa kepada budak maknanya. Ya, tergantung konteksnya. Liqal bil kasrah allati qabla al ya al maftuhah di fathah. Ya ulama, dengan membalik atau mengubah kasrah yang sebelum ya, yang sebelum ya yang di fathah dengan fathah ya. Liqal bil kasrati fathatan gitu. Dengan mengubah kasrahnya menjadi fathah. Itu aslinya fathatan. Liqal bil kasrati fathatan gitu. Dengan membalik kasrahnya menjadi fathah. Atau kalau kita terjemahkan semuanya dengan membalik atau mengubah kasrah yang sebelum ya, ya yang sebelum ya, yang di fathah menjadi fathah gitu ya. Dibalik menjadi apa? Fathah. Tadi kan ya gulamiya. Ya gulamiya. Ya. Di sini kasrah pada mim. Ya. Dibalik dengan apa? Fathah. Ya. Menjadi apa berarti? Ya gulamiya. Ya gulamiya berarti ya gula. Ya, lihat. Fatuqlab ya, setelah dibalik kasrohnya, harokat kasrohnya menjadi fathah, maka berikutnya fatuqlabul ya alifa. Kemudian ya-nya dibalik menjadi alif. Sehingga jadi apa? Ya gulama. Tadi kan ya gulamiya. dibalik kasrah pada mimnya menjadi fathah, kemudian nya-nya diganti alif sehingga jadi apa? Ya gulama. Mana yang sama? Insyaallah paham ya, dengan membalik kasrah yang sebelum ya yang di fathah menjadi fathah. Kemudian setelah itu dibalik ya-nya menjadi alif. Litaharrukiha wa infitahi ma qablaha. Kenapa ya-nya dibalik menjadi alif? Litaharrukiha wa infitahi ma qablaha, karena yang sebelum ya-nya berharokat dan fathah, ya kan? Maka untuk menyesuaikan dengan fathah, maka ya-nya diganti alif gitu. Ya kan? Ya gulamiya. Mimnya diganti fathah. Maka untuk menyesuaikan dengan fathah, maka ya-nya dibalik menjadi alif sehingga jadilah ya gulama gitu. Qala Allah Ta'ala, di antara contohnya syahidnya dalam ayat Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, duhai penyesalanku ala ma farrattu fi jambillah, atas kelalaianku fi jambillah, ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, penyesalan ya ahlun nar karena ketika di dunia melalaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hasrata, ya. Jelaskan ini irabnya, ya harfu nida, hasrata munada mansub mudhaf dia mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddaru ala ma qabla al-ya al-munqalabah alifan. Jadi tanda nasobnya adalah fathah muqaddarah di atas huruf ab, di atas huruf yang sebelumnya yang sudah dibalik menjadi al-alif. Kemudian ya yang dibalik menjadi alif itu mudhaf ilaih. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ya asafa ala Yusuf. Asaf, penyesalanku. Tadi asafi, ya asafia. Ya, ya asafa duhai, penyesalanku ala Yusuf, karena kehilangan Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Ya. Ucapannya siapa? Nabi Ya'qub ya. Menangis kehilangan anaknya yang tercinta, Nabi Yusuf. Ya asafa. Ya, itu. Ya boleh diterapkan 6 bahasa yang telah lewat tadi. Asafi, ya asafia, dan seterusnya. Di luar Al-Quran tentunya. Ya. Kemudian bahasa yang ke-6. Ya. Apa bahasa yang pertama tadi? Ya gula mi. Ya gula mi. Ya gula mu. Ya gula mia. Ya gula ma. Yang ke-6, ya gula ma. Bihazfil alif, dengan membuang alifnya. Wa baqa'il fathati dalilan 'alaiha, dan tetapnya fathah pada mim itu adalah dalil yang menunjukkan adanya alif yang dibuang. Ya, ya gulama. Jadi pembuangan itu boleh. Tapi ada syaratnya, ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang dibuang itu. Itu apa? Harokat sebelum huruf yang dibuang itu. Ya gulama. Ya, ya gulama. Ya, iramnya tadi persis. Nah, saya dikatakan alama qabla apa? Al-ya al-ma'al munqalaba alifan al-mahdhufah panjang. Kaqauli syair, di antara syairnya adalah ucapan penyair. Walastu biraji'in ma fata minni bilahfa wala bilaita wala lawanni wala lawanni. Saya tidak bisa untuk mengembalikan apa yang telah berlalu, untuk merujuk mengembalikan ya apa yang sudah berlalu dariku dengan ucapan lahfa ataupun dengan ucapan laita atau dengan ucapan lau anni, seandainya aku ya. Jadi maknanya bahwasanya apa yang telah berlalu dariku tidak akan mungkin kembali dengan ungkapan-ungkapan penyesalan seperti ya lahfa, aduhai penyesalanku ya. Wala bilaita, tidak pula bisa kembali dengan ucapan laita, seandainya. Tidak pula bisa kembali dengan ucapan lau anni, dua kiranya seandainya saya begini begini, tidak bisa. Ya. Tidak bisa kembali dengan ucapan talahuf yang bermakna penyesalan, hasrah juga sama, ataupun ucapan taman yang angan-angan. Ya. Lahfa ya lahfa, bisa mana tahasur, dari kesedihanku, penyesalanku, ya, sama dengannya hasrota itu. Ai biqauliya lahfa. Ini maksudnya tidak akan bisa kembali apa yang telah berlalu dariku. Biqauliya lahfa, dengan ucapan saya ya lahfa. Maksudnya bilahfa, ini ada yang mahdhuf di situ. Yang dijarkan oleh bahnya, oleh baknya mahdhuf. Artinya biqauli ya lahfa. Apa yang sudah berlalu dariku tidak akan mungkin bisa kembali. Bilahfa maksudnya dengan ucapanku lahfa. Lahfa itu menada. Huruf nidanya dibuang. Ari biqauli ya lahfa, dengan ucapan saya lahfa, duhai kesedihanku, duhai penyesalanku. Tidak pula dengan ucapan bila itu biqauli gitu ya. Dengan ucapanku laita, duhai seandainya. Tidak pula dengan ucapanku ya lau anni ya. Wa qauli, kata Ibnu Hisham rahimahullah, wa taqulu, dan ucapan saya pada matan lihat, wa taqulu ya gulamu ya gulami ya gulama bi salas. Ucapan saya engkau katakan dalam contoh ya gulamu ya gulama ya gulami dengan tiga harokat, ai bi dhammil mim, yakni dengan dhammah mim wa fathiyah, atau man fathahnya atau man kasrahnya. Wa qad bayyantu tawjiha dzalik, sudah saya jelaskan ya arahannya bagaimana ya. Kalau ya gulami aslinya apa? Ya gulami, dibuang ya-nya. Dan ditunjukkan ya yang dibuang dengan kasrah yang ditetapkan pada mim. Atau ya gulama, ya gulama. Aslinya apa? Ya gulama, dibuang alifnya. Dan ada yang menunjukkan alif yang dibuang itu apa? Ya, fathahnya. Ya gulamu. Ya, dengan membalik mengubah kasrahnya menjadi dhammah. Ya, menjadi dhammah. Kenapa di dhammah? Untuk menyelaraskan dengan munada yang mufrad. Ya. Ah, selesai pembahasan tentang munada yang didhaffahkan kepada yang mutakallim, dan setelahnya ada pembahasan khusus, yaitu apabila yang dipanggilnya adalah lafaz abun dan ummun. Sudah berapa menit ini berlalu? Hah? Matua. Kita baca matanya saja dulu ya. Sod al-asul matanya. Ya abati wa ya abati. Lihat kalau yang dipanggil abd. Wa ya abati, wahai bapakku. Wa ya ummati, wahai ibuku. Wa ya bena umma, wahai anak dari ibuku. Siapa anak dari ibuku? Ya saudara seibu ya. Ya ibna ummi, saudara seibu ya. Ya bisa juga saudara sekandung ya. Ya bena ummi. Wa ya bena am, wahai anak pamanku. Siapa berarti? Ponakan ya. Eh, sepupu ya. Sepupu ya. Anak paman sepupu ya. Kalau ponakan anak anak saudara. Bi fathin wa kasrin. Dengan fathah dan boleh juga dengan kasrah. Ya. Wa ilhaqul alif awil ya, atau menyertakan alif ataupun ya. Lil awwalaini. Ah, titik tadi ya. Wa ilhaqul alifi awil ya, dan menyertakan alif ataupun ya untuk dua yang pertama itu jelek. Ya. Walil akharaini dhaif, dan untuk dua yang terakhir itu lemah menyertakannya. Insyaallah nanti aja ya pembahasannya. Hafalkan yang sudah lewat tadi. Ya, biar menetap dulu sebelum kita masuk ke yang setelahnya. Ya. Lumayan panjang pembahasan munada ini. Ya, karena macam-macamnya banyak. Panjang ini pembahasan munada ini. Paling panjang. Ya, paling panjang bahasa munada. Ya, cukup dulu ya. Sampai di sini wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.